الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih melanjutkan bab yang ke-19 dari Kitabul Muamalat tentang Ihya al-Mawat. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita masuki permasalahan yang ketiga yang menjelaskan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan Ihya al-Mawat. Berkata al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsalithah, permasalahan yang ketiga, ba'dul ahkam al-muta'alliqati bihi, sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan ihya al-mawat. Yang pertama, man ahya shay'an min ardil mawati faqad malakahu. Siapa yang menghidupkan sesuatu dari tanah al-mawat, tanah tak bertuan dan bukan pula tanah yang sifatnya fasilitas umum, lalu dia menghidupkan dengan melakukan salah satu di antara cara-cara menghidupkan tanah tersebut sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, apakah dia menanam pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ataukah dia menggali sumur, atau dia menyampaikan air dari mata air yang lain atau dari sungai, lalu dia membuat saluran menuju ke tanah tersebut, dan yang semisalnya, maka dia telah menghidupkannya. Dan siapa yang menghidupkan tanah yang tak bertuan tersebut, faqad malakahu, maka sungguh dia telah memilikinya dan dia berhak memilikinya. Li umum al-ahadith al-mutaqaddimah, berdasarkan keumuman dari hadith-hadith yang telah lalu. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maytatan fahiya lah, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah tak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Tanah tersebut menjadi miliknya. Apakah disyaratkan harus dengan izin dari penguasa untuk mendapatkan kepemilikan dari tanah tersebut? Terjadi khilaf. Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Namun, terlepas dari perselisihan yang terjadi, biasanya, apalagi di zaman kita sekarang ini, dengan terbagi-baginya wilayah, dan setiap wilayah ada penguasanya, dan semakin banyaknya jumlah manusia, dan hal yang demikian biasanya diatur oleh negara, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari perselisihan, persengketaan, maka merupakan hal yang wajib diatur oleh waliul amr, oleh penguasa, penguasa yang berhak untuk memberi izin kepada seorang bahwa ini tanah menjadi milik kamu. Karena kamu yang menghidupkan, kamu yang membebaskan, maka ini milik kamu. Maka itu menjadi miliknya. Karena kita mengetahui bahwa kepemilikan tanah sekarang ini harus dengan surat-surat. Tidak cukup dengan lisan. Harus dengan tanda bukti, harus dengan pengesahan dari pihak penguasa untuk mendapatkan kepemilikan dari tanah tersebut. Sehingga harus dengan pengesahan dari penguasa. Yang kedua, harimul ma'mur la yamliku bil ihya. Harim al-ma'mur. Yang dimaksud harimul ma'mur yaitu seorang yang atau sesuatu yang dijadikan sebagai fasilitas umum yang mencegah kepemilikan seseorang. Itu yang dimaksud harim al-ma'mur. Apakah itu seorang atau badan khusus dari pemerintah yang menempatkan atau menjadikan tanah ini sebagai fasilitas umum untuk dimanfaatkan, dimakmurkan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai kepemilikan seseorang. La yamliku bil ihya, maka dia tidak memiliki dengan menghidupkan tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, karena itu sifatnya fasilitas umum untuk kemaslahatan masyarakat. Maka meskipun seorang memanfaatkan tanah itu sesuai dengan tujuannya, tidak menjadi miliknya. Ini termasuk dalam bahagian yang kita sebutkan sebelumnya, al-ikhtisasat. Al-ikhtisasat, tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh seorang namun dimanfaatkan berdasarkan kemaslahatan umum yang ada di masyarakat setempat. Maka ketika seorang memanfaatkannya, dia tidak memiliki tanah tersebut. Misalnya dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah itu atau menanam pepohonan, tetap tidak menjadi miliknya. Li'anna malikal ma'mur yastahiqqu marafiqahu. Karena kepemilikan al-ma'mur yang dimakmurkan, yang dimanfaatkan tersebut hanya berhak untuk mendapatkan fasilitas secara umum saja. Itu adalah milik kemaslahatan yang ada di masyarakat setempat. Kita hanya memiliki manfaatnya. Kita boleh memakmurkannya, namun memilikinya tidak diperbolehkan. Yang ketiga, li imamil muslimin iqta'ul ardi al-mawati liman yuhyiha. Boleh bagi imam muslimin, yakni bagi penguasa, bagi waliul amr, untuk melakukan iqta'ul ard. Yang dimaksud al-iqta' dalam istilah syar'i yaitu memberikan kepada orang tertentu dari masyarakat yang ditunjuk oleh pihak penguasa untuk memiliki tanah tersebut dan mengelolanya, memanfaatkannya. Memanfaatkannya. Misalnya pemerintah menjalankan program transmigrasi. Siapa yang ikut dalam program tersebut, maka dia boleh menempati di wilayah fulan. Di sana dia mendapatkan tanah sebesar 1 hektar untuk dia manfaatkan. Maka itu menjadi miliknya. Dia mengembangkan tanah tersebut, dia menghidupkan tanah itu, dia memanfaatkan tanah tersebut. Maka itu menjadi miliknya yang ditetapkan oleh pihak imam al-muslimin. Ini yang dimaksud al-iqta' li imam al-muslimin, iqta'ul ardil mawat liman yuhyiha. Boleh bagi imam kaum muslimin khusus. Ini adalah hak dan wewenang penguasa, pemerintah, untuk memberikan satu bidang tanah yang mati untuk dikelola. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Selama tidak mengandung hal-hal yang terdapat kedzaliman padanya. Misalnya mencaplok milik orang lain. Itu sudah dimiliki lalu dicaplok. Diambil secara zalim. Maka tidak diperbolehkan. Namun ini tanah, tanah yang al-mawat. Yang tidak bertuan. Lalu kemudian karena kebijakan penguasa, dia mengatakan kamu ambil tanah ini, luasnya sekian dan sekian, kamu kelola. Yang demikian tidak mengapa, diperbolehkan. Dan itu hak pemerintah. Li hadithi Wa'il ibn Hujar. Berdasarkan hadith Wa'il ibn Hujar, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqta'ahu ardhan bihadra maut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan sebidang tanah mawat di daerah Hadramaut untuk dia hidupkan dan dia kembangkan. Yang keempat, yajuzu lil imami an yahmiya al ushba fi ardil mawat. Boleh bagi imam, bagi penguasa, untuk membuat hima. Yang dimaksud al-hima yaitu daerah terlarang yang tidak boleh diambil apa yang ada di tanah tersebut. Dan itu adalah hak penguasa sebagaimana yang telah kita jelaskan. Misalnya penguasa mengatakan di daerah fulan ada 1,000 hektar hutan, itu dilarang ditebang pohonnya. Maka tidak diperbolehkan untuk kemaslahatan keumuman masyarakat. Maka berhak bagi imam ayyahmiya al-ushba untuk membuat daerah terlarang yang di situ ada rerumputan sehingga tidak boleh ada yang ada manusia yang lain atau masyarakat yang mengambil rerumputan yang ada di tanah tersebut. Misalnya fi ardil mawat, di tanah yang tak bertuan itu, li iblis sadaqati wa khailil mujahidin, untuk kepentingan unta-unta sedekah yang sehingga dikhususkan makanan mereka, tidak diganggu oleh masyarakat, dan kuda-kuda para mujahidin. Kuda-kuda para mujahidin, mereka mengambil makanan kuda tersebut di tanah yang tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk mengambilnya. Atau yang semisalnya, idza ihtaja ila dzalik, apabila yang demikian dibutuhkan, walam yakun fihi dhiqun aw madarratun 'ala al-muslimin, dan tidak menyebabkan kesempitan atau kemudaratan kepada kaum muslimin. Misalnya dibuat daerah terlarang, tidak boleh masyarakat memasuki daerah tersebut dan mengambil rerumputan yang ada di dalamnya. Sementara kalau tidak dari situ, mereka tidak mendapatkan tempat yang lain, tidak ada lokasi yang lain. Ini bisa menyebabkan kebinasaan terhadap hewan-hewan mereka, memudaratkan kaum muslimin. Maka tidak diperbolehkan. Namun jika ada lahan-lahan yang lain, tanah lapang yang luas yang memungkinkan mereka mengambil makanan, lalu pemerintah menyiapkan khusus daerah tertentu yang dipelihara dan dijaga, maka itu hak pemerintah dan kembalinya kepada kemaslahatan kaum muslimin. Walaysa dhalika li ahadin siwa imamil muslimin, dan ini tidak diperbolehkan kecuali untuk imam al-muslimin. Khusus bagi imamul muslimin. Tidak kepada yang lainnya. Wa huwa mashru'un lil maslahatil 'ammah, dan ini disyariatkan untuk kepentingan umum. Fasilitas umum. Fa fi hadithi As'ab ibn Jathamah marfu'an, dalam hadith As'ab ibn Jathamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hima illa lillahi wa li rasulih. Tidak ada hima, daerah terlarang yang tidak boleh didekati kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Yani untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Wa ma'na himahu, yang dimaksud himahu ay ja'alahu himan, yaitu yang dijadikan sebagai hima ay mahduran la yuqrab, tanah yang terlarang tidak boleh didekati dan tidak boleh diambil isinya, karena itu bagian dari hima penguasa yang sengaja diberi batasan hima tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang ke-19 dari kitabul muamalat. Berikutnya insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-20. Wallahu taala alamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.